Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, setorkan dulu matannya barakallahu fiik. Matan seputar sisi keserupaan atau sebab kenapa isim itu mubni. Dan sudah kita ketahui bersama sebabnya karena isim tersebut menyerupai huruf, yaitu imma penyerupaan yang sifatnya adalah wada' sunnah barakallahu fiik tasbihul wada'i atau ma'nawi. Kalau yang wada'i jelas sama-sama diletakkan dengan huruf yang jumlahnya sama, tapi kalau ma'nawi itu bisa jadi hurufnya beda, maksudnya dalam artian jumlah hurufnya antara isim dan huruf itu sendiri beda tapi maknanya sama. Faham ya? Jadi serupakan karena dalam hal maknanya. Seperti apa kemarin? Mata. Mata asyartiyah. Itu kan isim. Serupa dengan huruf syartiyah itu in. Padahal jumlah mata berapa huruf? 3. Mim, ta, alif, bengkok itu. Kemudian jumlah in berapa? 2 huruf. Kalau ditinjau dari sisi peletakan, enggak cocok. Tapi kalau ditinjau dari sisi makna, na'am, sama-sama syartiyah. Bisa dipahami? Atau mata al-istifhamiyah. Mata al-istifhamiyah. Sama dengan, semakna dengan apa? Huruf istifham, seperti hal. Mata dengan hal, sama enggak maknanya? Sama-sama istifhamiyah? Sama. Tapi untuk lafadznya beda. Maksudnya beda jumlah hurufnya. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, bismillah. Qoral mu'alifu. Asyabah al-wad'i. Ewa. Ewa. Naam, sekarang kita lanjutkan halaman 78. Disimak. Halaman 78 mengenai pembahasan ayun. Ayun ini kenapa mu'rab itu loh, enggak seperti yang lainnya mabni. Kita lihat. Kata beliau di sini, setelah beliau mengatakan idan, jika demikian jami'u asma'il istifham mabniyatun illa ayya, semua isim istifham mabni kecuali ayyan. Wa kadzalika jami'u asma'is syart, seperti itu pula semua asma'us syart mabniyatun mabni illa ayyan, kecuali ayyan. Jadi ayyan ini ketika menjadi istifham juga mabni, ketika menjadi istifham dia mu'rab, ketika menjadi syart pun juga mu'rab. Tapi kenapa kita lihat? Walimadha kanat ayyun asyartiyah mu'rabatan wa baqiyatu asma syart mabniyatan. Kemudian pertanyaannya, kenapa ayyun ini ayyun syartiyah ini mu'rab sedangkan isim syart yang lainnya itu mabni? Nah, kenapa? Kita lihat sini. Fal jawab, jawabannya annakul, kita katakan ayun syartiyah mustasnatun, ayun syartiyah ini mustasnah, dikecualikan. Wa insyabahatil harfa fil makna, walaupun dia itu serupa serupa dengan huruf dalam hal makna. Kalau dalam hal makna, naam serupa dia, Cuman kenapa kok ini mu'rab dikecualikan? Paham ya, dikecualikan. Lakinnahum yaqulun, akan tapi mereka mengatakan innaha lamma kanat talzamul idhafah. Sesungguhnya tatkala ayun itu harus senantiasa mudhaf, karena ayun ini enggak bisa berdiri sendiri. Tatkala dia harus senantiasa mudhaf, ab'adaha dhalik an syabil harf. Maka faktor tersebut membuat dia itu jauh dari keserupaan terhadap huruf. Naam. Ab'adaha dhalik an syabil harf. Yang membuat dan keharusan dia mudhaf tersebut membuat apa? Membuat jauh dia dari keserupaan terhadap huruf. Kama anna ayyan istifhamiyah kadzalik. Sebagaimana ayyan istifhamiyah seperti itu pula. Paham ya? Nah, kama fi qouli ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Antum lihat situ. Ayyul fariqaini mudhaf dia. Faham? Sehingga sebagian ulama ketika melihat seperti ini, mereka menyimpulkan karena dia senantiasa mudhaf sehingga sangat jauh keserupaan dia dengan huruf, karena huruf enggak mudhafan itu. Huruf kan enggak ada yang mudhaf. Ya enggak? Nah, huruf itu enggak ada yang mudhaf. Dia berfungsi mengecerkan atau yang semisalnya. Nah, seperti itu. Huruf syartiyah juga enggak ada yang mudhaf. In enggak mudhaf. Tapi ayun ini senantiasa mudhaf dia. Nah, karena senantiasa mudhaf tersebut membuat dia itu jauh daripada apa? Huruf. Nah, keserupaannya jauh sekali. Qauluhu huna isyaratun ilal makan. Huna ini adalah isyarat untuk tempat, di sini artinya. Wa hiya mabniyatun ala sukun wa kadzalika jami' asma'il isyarah, yang mana dia itu mabni ala sukun. Dan seperti itu pula semua isim-isim isyarah. Fa aina al-harfu alladhi yushbihu al-ism al-isyarah fil ma'na? Ini pertanyaan bagus ini. Sekarang isim isyarah itu kan mabni ya, karena serupa dengan huruf. Nah, ditanya di sini. Fa aina al-harfu alladhi yushbihu al-ism al-isyarah fil ma'na? Sekarang huruf apa? Mana huruf yang serupa dengan isim isyarah dalam hal makna? Mana? Mana sekarang huruf yang serupa dengan isim isyarah dalam hal makna? Ma mulahadati anna huna salasa huruf. Persamaan memperhatikan bahwasanya huna di sini terdiri dari tiga huruf. Huna, ha, nun, alif. Tiga kan? Ewa. Leo membuat bentuk pertanyaan. Mana sekarang huruf yang serupa dengan isim isyarah ini dalam hal makna? Al-jawab, jawabannya, qala nahwiyun, berkata ahlu nahwi, la yujadu harfun yadullu ala isyarah, tidak dijumpai satu huruf pun yang menunjukkan atas isyarah. Paham? Jadi tidak ada huruf yang menunjukkan isyarah secara makna pun tidak ada. Lakin tetapi lamma kanat al-isyarah ma'nan, akan tapi tatkala yang namanya isyarah itu adalah suatu makna, wajaba an yuqaddar fil lughatil arab harfun isyarah, maka wajib untuk menakdirkan, wajib untuk ditakdirkan dalam bahasa Arab ini suatu huruf yang menunjukkan isyarah. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi tatkala ada makna isyarah seperti itu, secara makna, maka wajib pula menetapkan dalam bahasa Arab ini satu huruf yang menunjukkan isyarah itu loh. Seperti itu. Fa asbahat huna harfan muqaddara. Maka menjadilah huna di sini serupa dengan huruf yang muqaddar. Huruf yang muqaddar, huruf yang disembunyikan, yang ditampakkan. Kana min haqqihi an yudha' lahu harfun yadullu 'alaihi, lakin abat lughatul Arab. Ini alasan seperti ini alasannya. Seharusnya waktu itu termasuk sesuatu yang pantas dan sesuatu yang harus adalah apa? Diletakkan untuk apa? Untuk nama isim isyarah, huruf yang menunjukkan atas isyarah. Akan tetapi bahasa Arab ini enggan, enggak mau bahasa Arab ini. Wadaqat, dan merasa sempit. Antadu'al isim isyarah harfan yadul alaih. Sangat sempit untuk orang, untuk bahasa Arab ini apa? Meletakkan untuk isim syarah huruf yang menunjukkan atas syarah. Faham? Cuma lafadznya ya gini. Kalau seandainya atau seharusnya gitu aja. Seharusnya orang Arab itu meletakkan itu. Seharusnya bahasa Arab itu meletakkan juga huruf yang menunjukkan isyarah itu. Ini ucapan seharusnya ini kan saran gitu loh ya. Nah, kita lihat aja berikutnya. Idan jika demikian, hadil ilalu sarat alilatan. Kata beliau, berarti kalau demikian, alasan-alasan ini semuanya menjadilah alasan-alasan yang masih ada kekurangan. Amin. Alilah itu masih berpenyakit dalam artian alasan ini belum diterima gitu loh ya. Masih kekurangan. Fahal ya'ni annakum lamma lam tajidu ma qultum. Apakah maknanya bahwasanya kalian tatkala kalian tidak menjumpai apa yang kalian ucapkan qultum mafrudun 'alal Arab an yadha'u harfan isyarah, kemudian kalian mengatakan diwajibkan atas orang Arab untuk mereka meletakkan huruf yang menunjukkan isyarah, apakah kamu harus mengatakan seperti itu gitu loh. Lakinnahum lam yadau, akan tapi mereka tidak meletakkan. Bisa dipahami? Ketika antum ngecek, meneliti, kok enggak ada ya huruf yang menunjukkan isyarah, apakah kamu harus mengatakan seharusnya wajib orang Arab itu meletakkan itu? Apakah perlu mengatakan seperti itu? Fama'nahu, maka maknanya annal araba asimun, berarti orang-orang Arab itu berdosa. Kena wajib. Wajib meninggalkan dosa ke orangnya. Ewa itu. Li'anna antarakul wajib, karena mereka meninggalkan perkara yang wajib. Au ghafilun, atau mereka lalai. Li'annahum lam yajidu harfan, karena mereka tidak menjumpai, tidak mendapati satu huruf. Ini alasan yang pertama ya. Berikutnya. Wa qala ba'dun nahwiyin, berkata sebagian nahwi, al-arabu wada'u harfan isyarah. Orang-orang Arab sudah meletakkan, mereka meletakkan huruf yang menunjukkan makna isyarah, wahuwa al. Perhatikan ini, al. Alati lil ahdil huduri. Alnya, al yang apa? Yang fungsinya adalah al-ahdiyah. Ahdi al-huduri. Karena al terbagi menjadi tiga kan? Al. Nah, terbagi menjadi dua dulu. Al-ahdiyah sama al-jinsiyah. Kalau yang al-ahdiyah ada tiga. Ya kan, ahdil huduri, ahdil dzikri, ahdil dzihni. Paham? Kita lihat dulu ya dalam tamimah ya, qotob nada juga ya. Kalau ahdil dzikri contohnya apa? Al nam al ahdil dzikri. Itu al yang masuk pada isim, yang isim itu didahului penyebutannya sebelumnya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasul yang kedua tersebut ada al atau tidak? Ada al. Ar-rasul yang kedua itu sama dengan rasul yang sebelumnya penyebutannya, yaitu Musa alaihissalam. Mafhum? Ewa. Ishtaraitu farasan thumma bi'tul farasa. Aku membeli kuda, kemudian aku menjual kuda tersebut. Yang dijual itu kuda yang mana? Yang pertama tadi bukan? Naam. Itu ahdi dzikri namanya. Ahdi dzikri. Adapun ahdi dzihni itu isim yang kemasukan al itu seakan-akan ada perjanjian antara mukhatab dan mutakallim, sehingga paham walaupun dia tidak menyebutkan namanya, cuma menyebutkan pakai al. Contohnya antum di markiz, di suatu markiz, markiznya ma'ruf Darut Taqwa misalkan. Antum di luar sana jualan atau lagi belanja, ditanya, ya akhi ila aina tadhhab ilal markiz. Ilal markis, al ada al itu. Markis mana? Ya mungkin kan markis yang di luar sana. Ya markis yang ilal markis, al markis, markis itu takwa misalkan. Itu namanya ahdi dzihni. Contohnya itu di Hami. Di Hami di Madarul Hadis Hami sana di Hadramaut. Antum jasyekh, jasyekh, jasyekh, ada alnya, asyekh. Antum enggak nyebutkan namanya, orang langsung terpetik di benaknya itu Syekh Abu Bilal. Itu namanya ahdi dzihni. Kalau ahdi huduri, di saat pembicaraan tersebut hadir. Kita lihat sini. Fahiyya bimangzilatu ismi syarah. Al-ahdi huduri ini dipermisalkan, diserupakan dengan ismi syarah. Qala Allah Ta'ala, wa Ta'ala berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-yawma na'al-situ. Paham ya? Berarti kan hari ini kalian berkumpul. Ini kan berarti kan isyarah gitu loh, seakan-akan. Ay, hadal yaum, hari ini. Isyarah apa bukan hada? Aywa. Fa'al allatini lahdidul huduri tusiru ilal matkur wahi harfun. Maka al yang ahlil huduri memberikan isyarat kepada apa yang disebutkan, yang mana dia adalah huruf. Al-yawma, hari ini. Ini isyarat atau bukan isyarat? Abdurrahman, ini ewa. Walakinni law ahlif anil Arab ma tara'a bibalihim hadha mahanastu. Kata beliau, akan tapi aku, kalau seandainya aku bersumpah bahwasanya orang Arab itu tidak terpetik di benak mereka, nah dalam masalah ini, mahanastu, aku tidak akan apa membatalkan sumpah ini. Membayar kafarah maksudnya. Fahalil Arab fafakkaru, apakah orang Arab mereka berpikir wa ma wajadu harfan yudha'l isyarah illa al alati lil ahdil huduri, apakah juga mungkin orang Arab itu berpikir bahwasanya mereka tidak menjumpai satu huruf yang diletakkan untuk isyarah kecuali al yang ahdil huduri ini. Nahnu naqul, kita katakan atau kami katakan, innal marja fil bina' wal i'rab illa as-sama' wa rastarih masyaallah. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baca di mukaddimah Syarah Alfiyah juga, mukaddimah yang lain di kitab yang lainnya, itu beliau seringnya kalau dalam masalah nahwu, kalau masalah khilaf-khilaf beliau enggak mau pusing. Pengennya mana yang paling mudah itu yang dijalani, karena bukan perkara syar'i. Bukan perkara syar'i yang harus melihat-lihat, perhatikan, bingung gitu loh. Paham ya? Nah, makanya kata beliau dengan semakna apa kata beliau di awal permulaan dulu, idza ikhtalafa bainal basriyyin wal kufiyyin fattabi'il ashal, li'annahu laysa amran syar'iyyan syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab. Betul. Kalau ada perselisihan antara ahlu Basrah dan ahlu Kufah, pilihlah yang paling mudah. Karena itu bukan perkara syar'i yang kalian harus melihat, memperhatikan, capek. Paham ya? Nah, kita lihat kata beliau, kami katakan sesungguhnya sumber itu semuanya dikembalikan, masalah bina wal i'rab dikembalikan kemana? As-sama, didengar enggak dari orang Arab itu loh. Dikembalikan as-sama. Paham maksudnya? Didengar enggak dari orang Arab? Warastarih dah, istirahat sudah, enggak usah panjang lebar. Paham ya? Intinya mabni kok murak, kenapa murak ya? Didengar orang Arab itu loh. Ini paling mudah memang, jawaban paling mudah seperti ini. Kenapa ini kok murak? Didengar orang Arab seperti itu. Warastarih, dan setelah itu istirahat, tenang. Fama sumi'a lil Arab mabniyan fa mabni, fa huwa mabni, wa ma sumi'a mu'raban fa huwa mu'rab. Maka nam kapan pun didengar dari orang Arab mabni, maka itu mabni. Dan kapan pun didengar dari orang Arab itu mu'rab, maka itu mu'rab. Idzan, jika demikian, asyabahul ma'nawi fi mata huwa al-istifham wa syart. Ini keserupaan yang makna yang secara makna pada lafaz mata itu istifham syart, ma'ruf ya. Naam. Kalau untuk istifham bisa diserupakan dengan hal atau hamzah istifham. Fal istifham wud'un lillahu hamzah. Maka istifham yang diletakkan untuknya yang serupa dengan mata adalah hamzah. Padahal kalau hurufnya beda kan hurufnya. Nah, hurufnya jumlahnya beda, tapi maknanya sama-sama istifham. Wa hiya ummul bab, yang mana hamzah itu adalah umul bab, induk dalam bab bahwa istifham. Wa syartu mawdu'un lahu in. Sedangkan syartiyah yang diletakkan untuk mata itu adalah in, sama-sama syartiyah. Cuman mata itu isim, in huruf. Wa hiya umul bab, yang mana in ini adalah induk dalam bab syartiyah. Amma huna falaisa hunaka harfun mawdu'un li syarah. Adapun huna, maka tidak ada di sana satu huruf pun yang diletakkan untuk isyarat. Illa annahum qalu, kecuali hanya saja mereka mengatakan kanal mafrud alal Arab an yada'u lakin lam yada'u, yang mereka bisa ucapkan hanya ini, yaitu apa, seharusnya nah barakallahu fiik, orang-orang Arab itu mereka seharusnya meletakkan, akan tapi mereka tidak meletakkan. Faham maksudnya? Nah itu yang bisa, karena kita enggak bisa mewajibkan itu loh, cuman menyarankan seharusnya, sepantasnya gitu loh. Faham ya? Nah, seperti itu. Kesimpulannya memang bagus yang beliau sebutkan, kembalikan kepada orang Arab. Sama'i, dengar Arab, mabni, mu'rab. Cuman kalau dengan alasan yang seperti yang kami sebutkan tadi, kenapa alasannya kok isim itu mu'rab? Karena serupa dengan huruf dalam dua hal, atau salah satu di antara keduanya, yaitu keserupaan dalam lafadznya atau keserupaan secara maknanya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah.